السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، kaum muslimin, hadirin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar kepada seorang hamba ada nikmat dinul Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: wa man yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menginginkan agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Dan di antara perkara penting yang wajib diketahui setiap muslim yang berkaitan dengan agama Islam adalah dia mengetahui keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui hak-hak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah, dijelaskan para ulama, adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka meninggal di atas keimanannya. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah wasilah, mereka adalah perantara antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya dalam menyampaikan syariat. Mereka adalah perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya dalam menjelaskan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah yang menukilkan Al-Qur'an dan menukilkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jasa mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar atas keislaman kita, atas keimanan kita, karena ilmu yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sampai dengan perantaran mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an telah menerangkan bagaimana sifat-sifat para sahabat Rasulullah yang penuh dengan pujian, penuh dengan keutamaan, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tazkiyah atau rekomendasi kepada mereka dalam keadaan mereka ketika itu masih hidup di muka bumi. Mereka masih berjalan di muka bumi. Allah Rabbuna Jalla wa'ala telah memberikan tazkiyah kepada mereka dalam keadaan mereka masih hidup di muka bumi. Di antara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang menerangkan pujian Allah kepada mereka, di dalam surat Al-Fath Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi waridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dhalika masaluhum fit tawrah wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaglaba fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang bersama Rasulullah, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan sifat-sifat mereka. 6. Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Mereka keras. Mereka keras kepada orang-orang kafir. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Allah berfirman, Ya ayuhan Nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah yang keras kepada orang-orang kafir. Namun mereka ruhama'u bainahum. Mereka para sahabat saling menyayangi, saling mencintai dengan sesama kaum muslimin. Lalu sifat yang lain yang Allah sebutkan dalam ayat ini, tarahum rukka'an sujjada. Mereka, engkau lihat kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka para sahabat adalah orang yang banyak ruku dan sujud, mengharapkan keutamaan dari Allah, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kaum muslimin, di dalam ayat ini Allah mempersaksikan bahwa ibadah yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengharapkan keridhaan Allah, benar-benar mengharapkan keutamaan dari Allah. Adapun kita, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan saat ini, maka tidak ada tazkiyah dari Allah bahwasanya ibadah yang kita lakukan benar-benar mengharapkan keutamaan dan anugerah dari Allah. Akan tetapi para sahabat Rasulullah, ketika mereka masih ibadah, mereka masih hidup di muka bumi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rekomendasi bahwasanya hati-hati mereka penuh keikhlasan di dalam ibadah, semata-mata mengharapkan keridhaan, semata-mata mengharapkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga nampak pada wajah-wajah mereka asar sujud. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat ini telah Allah sebutkan di dalam Taurat, kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Subhanallah, sebelum para sahabat ada di muka bumi, ternyata sifat-sifat mereka sudah Allah sebutkan di dalam kitab Taurat. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir, belum diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun Allah sudah sebutkan sifat-sifat mereka. Demikian pula di dalam kitab Injil, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Yakni kata Allah dalam ayat tersebut, sifat mereka bagaikan benih yang mengeluarkan tunas atau tumbuhan dengan baik, yang tumbuh dengan baik, tegak serta memberikan buah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tanaman seperti ini akan membuat kagum para penanamnya. Dan tidaklah Allah sebutkan sifat-sifat mereka, melainkan kata Allah, liyaghidha bihimul kuffar, agar orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengkufuri ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci kepada mereka. Maka kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, sebagian para ulama salaf berdalil dengan ayat ini, mereka mengambil faedah dari ayat ini, bahwasanya mereka-mereka yang membenci, memusuhi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an" وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَالصَّدِقُونَ الْأَوَّلُونَ, orang-orang yang terdahulu, yang pertama di dalam masuk ke dalam agama Islam, yaitu mereka orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah ayat yang mulia ini dalam surat At-Taubah ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan keridhaannya kepada para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar dengan jelas. Allah sebutkan Allah telah meridhai kaum muhajirin dan ansar. Adapun kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebanyak apapun amalan saleh yang kita lakukan, maka tidak ada tazkiyah dari Allah bahwasanya Allah meridhai kita. Kita hanya berharap kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Tidak ada pilihan lagi untuk kita kecuali menjadi orang yang ketiga selain muhajirin dan ansar. Kita mengharapkan agar kita masuk kepada golongan walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Kalau kita tidak menjadi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka kita tidak akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syarat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Maka kita harus berusaha mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa kita sebutkan pada khutbah ini. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi, fa walladhi nafsi bi yadihi. Law anfaqa ahadukum mithla uhdin dhahaban, ma balagha mudd ahadihim wala nasifa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, seandainya manusia setelah para sahabat berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka kata Rasulullah tidak akan menyamai infaknya para sahabat Rasulullah walaupun satu mud atau setengah mud." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, padahal perbandingannya secara zahir perbandingan yang jauh, namun lihatlah mereka-mereka selain para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang setelahnya, seandainya mereka berinfak dengan infak yang besar, tidak akan menyamai amalan saleh, tidak akan menyamai infaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun satu mud ataupun setengahnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjelaskan bahwa di antara atau beberapa kewajiban yang harus ada pada diri seorang muslim, beberapa kewajiban yang harus ada pada diri setiap muslim terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamatnya hati-hati mereka, selamatnya lisan-lisan mereka dari kebencian dan dari celaan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hasr, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, mereka berkata, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan orang-orang yang beriman sebelum kami, orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan, dan jangan dijadikan, ya Allah, jangan engkau menjadikan nam kedengkian di dalam hati kami terhadap mereka. Kewajiban kedua setiap muslim kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaffu an masawihim in wujida wa an ma sajara bainahum. Kata para ulama, kewajiban kedua kaum muslimin kepada para sahabat Rasulullah adalah menahan diri dari kekurangan yang ada pada para sahabat Rasulullah kalau didapatkan, juga menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah meridhai mereka. Walaupun kalau didapatkan ada kekurangan para sahabat, karena para sahabat bukanlah orang-orang maksum, namun Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridha kepada mereka. Yang kedua, seandainya para sahabat terjatuh dalam kekeliruan, maka mereka adalah para mujtahidun, orang-orang yang berijtihad. Seandainya ijtihadnya benar, maka mereka mendapatkan dua pahala. Namun kalau keliru ijtihadnya, maka mereka mendapatkan satu pahala. Dan kesalahannya maghfurun indallahi ta'ala, kesalahannya terampuni di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban lainnya yang bisa kita sebutkan pada khutbah kali ini adalah azzabu anhum, difa'u anhum, membela kehormatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nam, sesuai dengan apa yang kita mampu dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada kita. Ini adalah di antara kewajiban-kewajiban setiap kaum muslimin terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaum yang terbaik, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menguji orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memunculkan kaum-kaum yang memusuhi agama nabinya, memusuhi agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَضُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Dan demikianlah kata Allah, kami telah jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang durhaka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk sungguh-sungguh beriman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diuji oleh Allah dengan munculnya satu kaum yang mana kaum ini mereka merendahkan, mereka menghina, mereka menjatuhkan kehormatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum ini tidak lain yang disebut oleh para ulama kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah yang mana jauh-jauh hari sebelum kita hidup, seorang ulama besar, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Adz-Dzahabi, Al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam kitabnya As-Siyas, Beliau membawakan sebuah riwayat dari seseorang yang bernama Al-Buyuti. Ketika Al-Buyuti bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "Usalli khalfa Rafidi?" Wa Imam Syafi'i, "Apakah aku boleh salat di belakang seorang Rafidah? Seorang pengikut Syiah Rafidah?" Maka berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "La tusalli khalfa Rafidi wala khalfal Qadari wala khalfal Murji'i." Jangan engkau salat di belakang seorang Syiah Rafidah. Jangan pula engkau salat di belakang seorang Qadariyah dan jangan pula engkau salat di belakang pengikut Murji'. Lalu kata Al-Buyuti, "Sibhum lana." Sebutkan kepada kami siapa mereka, bagaimana sifat-sifat mereka. Lalu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Man qala al-imanu qaulun fahuwa murji'." Barang siapa yang mengatakan bahwa iman itu adalah sebatas ucapan, tidak ada konsekuensi amalan, atau amalan tidak berhubungan dengan iman, maka dia seorang murji'. Wa man qala bi anna Abu Bakr wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, barang siapa yang menyatakan Abu Bakar dan Umar bukanlah dua khalifah atau tidak diakui sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah seorang rafidah. Dan barang siapa kata Imam Syafi'i rahimahullah, waman ja'ala au ansaba masyi'a ila nafsihi fahuwa qadari. Barang siapa menjadikan masyi'ah kehendak kepada dirinya, maka dia adalah seorang qadari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan ucapan yang mulia dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mensifati ciri-ciri seorang Syiah Rafidhah, yakni mereka tidak mengakui kekhalifahan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Demikian pula Imam Az-Zahabi masih dalam kitab yang sama, dalam kitab Siyar, beliau pun mengatakan, "Man abghada asy-syaikhaini wa taqada sihata imamatihima fa huwa rafidi al-muqir." Kata beliau, barang siapa yang membenci dua syekh, yakni Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an, dan dia mengakui, barang siapa yang membenci Abu Bakar dan Umar dan dia menetapkan mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, maka dia seorang rafidho yang jelek. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia meneruskan ucapannya, "Waman sabbahuma wa taqada annahuma laisa bi imamaini huda fahuwa gulatur rafidah." Barang siapa yang mencela keduanya, mencela sahabat Abu Bakar wa Umar, dan meyakini bahwasanya keduanya bukanlah khalifah yang sah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia seorang rafidah yang ekstrim. Aba'adakumullah, aba'adakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara ciri-ciri mereka. Mereka senantiasa membenci kepada sahabat Abu Bakar wa Umar, bahkan sampai mengkafirkannya. Di sisi yang lain, mereka bersikap gulu, melampaui batas kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mentuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Minimalnya mereka meyakini bahwasanya Ali lah yang berhak menjadi khalifah. Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma tidak berhak mendapatkan khalifah. Maka sesungguhnya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib telah mengingkari kepada keyakinan mereka. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Lisanul Mizan, beliau menyebutkan sebuah riwayat. Nah, bahwasanya seseorang yang bernama Suwaid Ibnu Ghafalah, beliau masuk menemui Ali bin Abi Thalib dan beliau mengatakan, "Marartu bi nafarin yadhkuruna Abu Bakrin wa Umar wa yarawna annaka tudmira lahuma nam bidzalika aw kama qala." Yani dia mengatakan, Suwaid bin Ghafala mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Sesungguhnya aku melewati satu kaum atau beberapa orang yang mereka menyebutkan Abu Bakar wa Umar. Mereka mencela kepada Abu Bakar dan Umar dan mereka berpandangan bahwasanya engkau wahai Ali bin Abi Thalib, engkau menyembunyikan sesuatu kebencian dalam hatimu kepada keduanya, sahabat Abu Bakar wa Umar. Naam. Wa minhum, kata Suaid bin Ghaffar, dan di antara kaum yang dia lihat adalah Abdullah ibn Sabah, wa kana Abdullah man nam awwala man qala bihada. Dan Abdullah ibn Sabah, seorang Yahudi, adalah yang pertama mengucapkan pemikiran-pemikiran seperti ini. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Mali wali hadal aswadil khabir." Tidak ada urusan antara aku dengan enam lelaki yang jelek, yang hitam ini. Yani Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Ma'udmiru lahuma illal hasanal jamil. Aku tidak menyembunyikan sesuatu pun dalam hatiku kepada sahabat Abu Bakar wa Umar kecuali kebaikan, kecuali yang bagus. Lalu setelah itu sahabat Ali radhiyallahu an, beliau mengutus untuk enam orang-orang yang untuk mendatangi Abdullah bin Sabah dan membawanya Abdullah bin Sabah, membawanya ke daerah Madain, memindahkannya ke daerah Madain. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, "La yusakkinuni fi baladin abadan, la yusakkinuni fi baldatin abadan." Abdullah bin Sabah tidak boleh untuk tinggal bersamaku di satu negeri selamanya. Lalu beliau naik mimbar dan berkhutbah di hadapan manusia. Beliau memuji sahabat Abu Bakar radhiyallahu an dan sahabat Umar radhiyallahu an. Dan di antara akhir ucapan beliau, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, la yablughuni an ahadin yufaddiluni ala alaihima illa jaladtuhu haddal muftari. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tidaklah sampai kepadaku tentang seseorang yang dia melebihi utamakan aku daripada sahabat Abu Bakar wa Umar, melainkan akan aku cambuk dia nam sebagai hukuman had atas orang-orang yang berbuat kedustaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ada riwayat-riwayat yang sahih yang dibawakan para ulama al-mausuqun, para ulama yang terpercaya, para ulama al-mu'tabarun, yang kita bisa dapatkan di dalam kitab-kitab mereka. Maka kaum muslimin, janganlah terpedaya dengan tipu daya orang-orang Syiah Rafidhah yang saat ini mereka tengah gencar meracuni kaum muslimin, generasi mudanya, generasi tuanya, generasi anak-anaknya, dengan berbagai macam slogan-slogan, dengan membawakan hadis-hadis palsu yang na'am gulu kepada sahabat Ali radhiyallahu an, juga kepada ahlul bait, yang padahal ahlul bait dan sahabat Ali bin Abi Thalib berlepas diri dari ucapan-ucapan mereka. Lindungilah diri kita, selamatkanlah diri kita dari syubhatnya, dari pemikiran mereka, dari penyimpangan mereka, karena pemikiran mereka bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dan bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertentangan dengan aqwal ulama'una, dengan aqwal ulama'ina, bertentangan dengan ucapan ulama-ulama kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga diri kita dari berbagai macam fitnah yang akan menyimpangkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah, terus berpegang teguhlah terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa al-mamat, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innahu samiyun qaribun mujibu da'awa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih wulata umurina, اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أعذنا، اللهم أعذنا، اللهم أعذنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة. الحمد لله. ثم إن علينا حسابهم.